Ali bin Abi Thalib karamallahu wajaha pernah mengatakan, aku telah mengalami berbagai kepedihan, tapi tiada yang lebih pedih selain berharap kepada manusia. Hati-hati jikalau hati ini sudah mulai berharap bergantung kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hati yang bersandar kepada selain dia. Dan kepedihan itu adalah Allah yang menghujamkan. Jadi kalau hati ini pedih, hati ini luka, hati ini robek, itu Allah yang melakukannya agar kita tidak bersandar kepada makhluk. Semakin kuat kita berharap dari makhluk, Allah pasti tahu isi hati kita. Wa huwa alimum bidati sudur, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam hati. Maka Allah tanamkan gelisah, Allah tanamkan kepedihan. Mari kita berlatih untuk tidak bergantung, tidak berharap dari makhluk. Silakan dirasa-rasakan saja. Kalau sudah bersandar kepada makhluk, dijamin tidak nyaman hati. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah kalau WA, BBM sudah dibaca dan tidak dibalas. Ketahuilah bahwa Al-Quran itu memerintahkan ikra, bacalah, bukan balaslah. Jadi tidak apa-apa, tidak dibalas. Tenang saja, dunia baik-baik saja. Tidak usah ingin dilihat orang, Allah pasti melihat apa yang kita lakukan. Tidak perlu segera diekspos di medsos, karena pasti sudah tercatat. Orang tidak tahu tidak apa-apa, karena Allah pasti tahu. Lebih nyaman hadirin, kebutuhan kita untuk diakui orang, dihargai orang, dikagumi orang, itu membuat kita terhijab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan tertukar, apa yang Allah tentukan untuk kita pasti ketemu. Apa yang bukan untuk kita tidak akan ketemu. Sibuklah berbuat apa yang Allah sukai. Andai pun perbuatan kita harus diketahui orang, Allah yang akan membuka jalan sehingga orang lain tahu, tanpa kita niat riya sedikit pun juga. Andai pun kita ingin memperlihatkan kebaikan kita, tapi Allah tidak suka, tidak akan jadi amal apapun juga. Maka sibuklah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong, pelindung kita. Mudah-mudahan kita bisa peka membaca hati kita sendiri. Kalau sudah mulai gelisah, galau, pedih, biasanya karena berharap kepada makhluk. Tenang saja, Allah maha dekat, maha kuasa, maha memiliki, maha menentukan segalanya. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Sedangkan makhluk, la haula wa la quwata illa billah.